Menang adalah sebuah kata yang menyenangkan. Menang berarti Anda menjadi pemenang. Namun menang tak selalu menyenangkan, karena di sisi kemenanganmu ada yang menyedihkan, yaitu yang kalah. Maka menang kalah itu soal biasa, paling rendah dari sebuah pertandingan. Nah saudaraku, menang kalah seringkali justru jadi semangat manusia di muka bumi ini. Supaya aku menang, dia kalah. Aku tidak peduli dengan kekalahan dan kesedihannya. Aku hanya mau tahu dengan kemenanganku dan gegap gempita yang kudapatkan di dalamnya. Itulah semangat kita. Sehingga manusianya saling meniadakan. Menang, kalah. Bisa jadi menang karena soal jumlah, aku banyak, dia sedikit. Menang, kalah. Bisa jadi karena soal kuat, aku kuat, dia lemah. Menang, kalah. Bisa jadi soal strategi, aku jitu, dia tidak. Menang atau kalah menjadi sebuah kesedihan mental yang paling rendah dari manusia. Tapi menang atau kalah justru dikumandangkan di dalam keseharian hidup manusia. Menyedihkan, tetapi itulah kenyataan. Seharusnya manusia belajar untuk menjadi lebih unggul di dalam hidupnya. Melakukan apa yang harus dilakukannya. Tak sekedar terjebak pada angka menang atau kalah. Sehingga senang di dalam kemenangannya sekalipun ada yang sedih karena kekalahan yang diterimanya. Itu sebab menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola yang banyak kita bisa tonton dalam keseharian kehidupan kita. Mulai dari kelas nasional sampai internasional. Nah, kita akan dengan segera melihat di lapangan tontonan yang sangat menyenangkan sekaligus menyedihkan. Yang satu berlari melompat karena mereka menang. Mengangkat tangan dan membuat huruf dalam bentuk V atau victory. Melakukan victory lap, berlari dan mengekspresikan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi di tengah lapangan, ada yang terseduh menangis. Berbaring tak berdaya, tertelungkup mencium tanah. Wow, sungguh kontras tampaknya. Maka pertanyaannya, sebetulnya siapa yang menjadi pemenang di sana? Tak jelas bukan? Karena dalam menangmu ada yang kalah. Dalam pertandingan tentu-tentu saja itu sah. Tetapi dalam pemahaman, pemikiran dan rasa, itu tentu sangat mengerikan. Kalau saja kebiasaan menang membuat engkau menjadi besar kepala dan tak rela untuk satu waktu kalah. Tapi semangat baja itu yang dikatakan. Namun menurut saya, itu bukan semangat baja. Itu yang paling rendah dalam sebuah semangat untuk menang. Ada kemenangan yang lebih luar biasa yang menciptakan perubahan dan bukan meniadakan yang kalah. Itu yang luar biasa. Bisakah engkau menciptanya? Pikirkanlah, lakukanlah, maka hidupmu akan penuh makna. Bersama saya, Bigman Sirait.